Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di Muscat maupun di manapun anda berada, kembali lagi kita membahas ilmu yang sangat agung, yang sangat penting, disebut dengan asyraful ulum, ilmu yang paling termulia, karena syaraful ilmi bisyarafi ma'lumihi, kemuliaan suatu ilmu sesuai dengan kemuliaan yang diilmui. Sementara kita sekarang sedang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tersebut, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karenanya ilmu tentang al-asma'ul husna adalah ilmu yang termulia. Dengan memahami ilmu al-asma al-husna, maka akan pengaruhi kehidupan seorang, cara ibadahnya, ketakwaannya, dan yang lainnya. Nah, kita akan masuk pada nama yang baru, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu An-Nasir. An-Nasir dan An-Nasir. An-Nasir yaitu Maha Penolong. Maha Penolong. Adapun An-Nasir, An-Nasir datang dalam 4 ayat, ya. 4 ayat dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 31. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafa bi rabbika hadi wa nasira. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah, berarti kan cukuplah, sini cukuplah. Allah sebagai petunjuk bagimu dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Allah sebagai penolongmu. Ini mirip juga dalam surat An-Nisa ayat 45. Sama mirip surat An-Nisa ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi nasira. Sama, cukuplah. Wa kafa artinya cukuplah. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, datang dengan lafal ni'ma, sebaik-baik. Kata Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir, dalam surat Al-Anfal ayat 40. 8 ayat 40, kata Allah, wa ni'man nasir, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Allah sebaik-baik penolong. Kemudian ayat yang keempat, dalam surat Al-Hajj, wa'tasimu billahi huwa maulakum, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah maula kalian, yaitu pengurus kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, sama, wa ni'man nasir. Ini juga dalam surat Al-Hajj ayat 78. 22 ayat 78, sama, ni'man nasir. Itu sebaik-baik penolong. Berarti kan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita klasifikasikan empat ayat ini, maka kembali kepada dua. Pertama, ayat yang menggunakan kata kafa, cukuplah. Cukuplah. Dan yang kedua, menggunakan nikmah. Nikmah itu sebaik-baik, sebaik-baik. Dan demikianlah Allah, dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penolong. Dan jika Allah sudah menolong, tidak perlu pertolongan yang lain. Jika Allah telah menolong, maka cukup. Tidak butuh yang lain. Tidak butuh penolong lain. Ini Nasir, An-Nasir, dari wazan fa'il, ya. Dan wazan fa'il An-Nasir ini lebih kuat karena dia sighah mubalaghah, yaitu kathirun nasr, kathirun nasr atau kabirun nasr. An-Nasir itu apa namanya, sighah mubalaghah dari isim fa'il. Kalau isim fa'il, Nasir, penolong. Tapi kalau fa'il itu sighah mubalaghah, maknanya bisa kathirun nasr, yaitu yang banyak menolong, atau kabirun nasr, yang pertolongannya besar, ya. Adapun An-Nasir, An-Nasir, maka datang dalam ayat, satu ayat dan satu hadis, ya. Ayat, satu ayat dengan lafal khairun nasirin, itu dalam surat Al-Imran 150. Al-Imran surat 3 ayat 150. Kata Allah Subhanahu wa taala, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin, wa huwa khairun nasirin, ya, dan dia sebaik-baik penolong, dan Allah sebaik-baik penolong. Ini dalam Al-Quran, ya Allah, Allah khairun nasirin. Dan makanya kalau kita lihat orang-orang yang bernama ta'bid kepada nama An-Nasir, maka kita dapati dua nama, ada Abdun Nasir, ada Abdun Nasir, tapi kebanyakan orang menamakan dengan Abdun Nasir. Abdun Nasir, ya. Padahal dalam Al-Quran yang paling sering disebutnya adalah An-Nasir, dan An-Nasir lebih kuat di isim sighah mubalaghah li ismil fa'il. Itu menunjukkan lebih kuat, ya. Seperti kalau apa namanya, kita bilang darib, darib artinya orang yang mukul, tapi kalau darab, tukang pukul, suka mukul, ya. Jadi berulang-ulang perbuatannya. Nasir adalah isim sighah mubalaghah. Taib, dalam hadis, ada pun dalam hadis, datang dalam dua hadis. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallam idza ghaza, Rasulullah sallam kalau berperang beliau berkata, Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Dia bilang itu wa nasiri dalam hadis, wa nasiri, engkau adalah penolongku. Kata Nabi SAW, ketika perang, Allahumma anta adudi, ya Allah, engkau adalah penguatku. Wa nasiri, engkau adalah penolongku. Bika ahulu, dengan engkau lah aku bertaktik, berstrategi. Wa asulu, aku menyerang. Wa bika uqatil, dan dengan engkau lah aku bisa berperang. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW jauh dari namanya ujub, ya. Karena dia ketika berperang, dia mengatakan, karena engkau lah, ya Allah, engkau penolongku, sehingga dengan engkau aku bisa bertaktik dalam berstrategi dalam berperang, aku bisa menyerang, aku bisa berperang. Dan bahkan Nabi SAW ucapkan perkataan ini ketika dalam perang Hunain. Rasulullah SAW mengucapkan kata ini, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil, ya. Rasulullah mengakui semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebagian sahabat, sebagaimana kita tahu dalam surat, dalam perang Hunain, mereka ada yang sesumbar dengan mengatakan, lan nuglabal yawma min khillah, kita tidak bakalan kalah kali ini karena jumlah kita banyak. Justru di awal perangan Hunain ternyata mereka kabur dan mereka lari dari hujan anak panah yang dilepaskan oleh kabilah Hawazin dalam perang Hunain. Karena sebagian sahabat bangga dengan jumlah yang banyak. Adapun Nabi SAW tidak. Nabi SAW serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma anta adudi wa nasiri, ya Allah, engkau adalah penguatku, engkau adalah penolongku. Bika bika ahulu, dengan engkau lah aku bertaktik berstrategi untuk perang. Bika asulu, aku bisa menguasai. Bika uqatil, dan engkau lah aku bisa berperang. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dalam perjanjian Hudaybiyah, surah Hudaybiyah, ketika kita tahu masyhur kisahnya, ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melanjutkan umrah. Ketika itu kan Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah sudah berangkat dengan 1400 orang untuk umrah. Karena Rasulullah SAW bermimpi Rasulullah dan kaum muslimin tawaf di Ka'bah, sehingga mereka pun berangkat untuk umrah. Ternyata ketika menjelang sampai di kota Mekah, sekitar kurang 23 kilo, 24 kilo, itu sudah di Hudaybiyah. Itulah tanah halal yang terjauh. Batas tanah haram yang terjauh. Ketika itu, tiba-tiba orang-orang musyrikin menghadang, kemudian mereka mengutus Suhail bin Amr, sampai akhirnya mereka membuat perjanjian yang sangat tidak menyenangkan bagi kaum muslimin, disebut dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Subhanallah, perjanjian Hudaybiyah yang zahir dari perjanjian tersebut, bahwasanya kaum muslimin dirugikan. Kenapa? Karena dalam isi perjanjian tersebut, kaum muslimin harus batal umrah dan harus pulang ke Madinah untuk umrah tahun depan. Mereka sudah jalan 400 kilo lebih. Sudah di penghujung. Tiba-tiba dilarang oleh orang musyrikin dan disuruh pulang dan boleh berumrah tahun depan. Yang kedua, kalau ada orang muslim yang kabur dari kota Madinah lari ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya, kalau ada orang Mekah yang kabur ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Dan ini secara poin menguntungkan orang musyrikin. Bayangkan ada orang Islam yang kabur dari Madinah ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Biar gabung sama orang Mekah. Tapi kalau orang Mekah yang kabur ke Madinah, harus dikembalikan. Intinya ini perjanjian yang tidak menyenangkan. Akhirnya Rasulullah SAW tanda tangan. Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat untuk bertahalul agar umrah selesai. Namun banyak tidak ada sahabat yang mau. Mereka berharap Nabi SAW merubah pikiran. Di antara sahabat yang mengutarakan isi hatinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan bertanya, "Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil?" Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan orang musyrikin? Kata Nabi, "Na'am, benar." "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar?" Ya Rasulullah, kalau kita berperang kita meninggal masuk surga dan mereka masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, "Benar." Kemudian Umar berkata, "Walima nu'tid daniyata fi dinina?" Kenapa kita mengalah ya Rasulullah? Kita perang aja. Lalu kita mati masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Inni Rasulullah." Kata Rasulullah SAW berkata yang ini, dia berkata, "Inni Rasulullah. Aku adalah Rasulullah. Walastu a'asih. Dan aku tidak akan bermaksiat membangkang perintahnya. Wahuwa nasiri." Ini yang saya sampaikan. Ya, kata Rasulullah SAW, Inni Rasulullah ya. Walastu a'asi wahuwa nasiri. Artinya, aku Rasulullah, aku tidak bermaksiat, membangkang, aku tidak maksiat kepadanya. Allah menolongku. Allah akan menolongku. Subhanallah. Rasulullah ajarkan kepada kita. Rasulullah bilang, Allah akan menolong saya. Kenapa? Karena aku tidak bermaksiat kepadanya. Aku menjalankan perintah Allah dan aku tidak membangkang perintah Allah. Dan Allah pasti akan menolongku. Dan benar, ternyata Allah menolong Nabi SAW. Yang perjanjian tersebut yang zahirnya seakan-akan merugikan kaum muslimin, ternyata menguntungkan kaum muslimin. Sampai Allah menamakannya dengan Fathan Mubina. Inna fatahna laka Fathan Mubina. Sungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang besar. Allah menolong Nabi meskipun setelah itu. Meskipun jauh setelah itu, ternyata 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian terjadi Fathu Makkah. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan tersendiri. Jadi intinya, ikhwan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang nama An-Nasir atau An-Nasir, dan juga dalam hadis, datang dalam hadis wa huwa nasiri, dan dalam hadis yang lain wa huwa nasiri. Jadi datang dalam dua konteks, An-Nasir dan An-Nasir, dan dua-duanya boleh. Taib, apa makna An-Nasir? An-Nasir atau An-Nasir kembali kepada sifat yaitu nusrah, itu membeli pertolongan. Membeli pertolongan. Saya bacakan perkataan para ulama tentang makna An-Nasir. Al-Asfahani berkata, An-Nasir wa An-Nasir bimaknan. An-Nasir dan An-Nasir maknanya sama. Wa maknahu yansurul mu'minina ala a'da'ihim wa yuthabbitu aqdamahum inda liqa'i aduwihim. Allah menolong kaum mu'minin atas musuh-musuhnya. Dan Allah mengkokohkan kaki-kaki mereka ketika bertemu dengan musuh. Ya. Wa yulqir ru'ba fi qulubi aduwihim. Dan Allah melemparkan rasa takut dalam hati musuh mereka. Jadi Allah mengkokohkan kaum muslimin dan menolong kaum muslimin atas musuh. Ya. Al-Halimi berkata, An-Nasir huwal muyassir lil ghalabah. An-Nasir maknanya yaitu zat yang memudahkan untuk memenangkan, untuk mengalahkan. Ya. Wan-Nasir huwal mawthuqu minhu bi an la yuslim waliyahu wa la yakhdhuluhu. Ya. Allah yuslim waliyahu wa la yakhdhuluhu. An-Nasir yaitu seorang yakin yang dipercaya bahwasanya Allah tidak akan menyerahkan walinya dan Allah tidak akan meninggalkan. Allah pasti menolong. Itu namanya An-Nasir. Al-Khatib Al-Khattabi berkata An-Nasir yansuru ibadahul mu'minin, yaitu zat yang menolong hambanya orang yang beriman. Intinya ini maknanya secara bahasa kita ngerti An-Nasir. An-Nasir artinya maha penolong kaum muslimin di atas musuh-musuhnya, mengkokohkan kaum muslimin dalam pertempuran. Ini semua makna An-Nasir. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini makna An-Nasir ya, dan An-Nasir. Taib tentunya syarat agar kita mendapatkan pertolongan. Saya mendapatkan pertolongan. Syarat yang diantaranya adalah taat kepada Allah. Ini syarat utama. Ya. Ini tidak maksiat kepada Allah. Kalau ingin, tadi Rasulullah mengatakan walastu a'asi wa huwa nasiri. Rasulullah SAW mengatakan tadi walastu a'asi, aku tidak akan bermaksiat kepadanya. Walastu a'asi wa huwa nasiri. Tadi sudah kita sebut hadisnya. Kata Rasulullah SAW, aku tidak akan bermaksiat kepadanya dan dia akan menolongku. Kalau seorang bermaksiat maka tidak akan ditolong. Contoh kaum muslimin kalah. Contoh kaum muslimin kalah karena maksiat. Karena maksiat. Dalam perang Uhud kaum muslimin melanggar. Rasulullah SAW sudah ingatkan kepada pasukan pemanah, ya, la tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum, janganlah kalian meninggalkan lokasi kalian sampai aku mengutus utusan menyuruh kalian pergi. Meskipun kalian melihat kami sudah dalam kondisi dibunuh, meskipun kalian melihat kami dalam kondisi sudah menang, pokoknya jangan kalian tinggalkan tempat tersebut. Tapi sebagian sahabat terpengaruh sehingga bermaksiat. Allah sebutkan mereka bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asaitum mim ba'di ma araakum ma tuhibbun. Allah berfirman wa asaitum mim ba'di ma araakum ma tuhibbun. Kalian justru bermaksiat setelah aku melihatkan apa yang kalian sukai. Setelah kalian menang, kalian malah bermaksiat. Buru-buru ngambil ghanimah. Allah sebut wa asaitum. Allah sebutkan wa asaitum, kalian bermaksiat, subhanallah. Sebagai pelajaran bagi kita, tentu Allah sudah ampuni mereka. Walaqad afa ankum, kata Allah telah mengampuni kalian, tapi Allah sebutkan wa asaitum, kalian bermaksiat. Akhirnya mereka kalah dalam perang Uhud. Meskipun kekalahan bisa ditangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya banyak sahabat yang terbunuh, bahkan di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Contoh lagi seperti dalam perang Hunain. Di awal perang kalah. Para sahabat kabur. Ya, kenapa? Karena ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira." Sungguh kami telah Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum." Subhanallah, Allah mengatakan, "Wa yauma Hunaini id a'jabatkum kasratukum." Ketika perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah banyak kalian. "Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, tsumma wallaitum mudbirin." Kalian bangga dengan jumlah kalian, ternyata kalian diserang dan kalian kabur. Kata Allah, "Tsumma wallaitum mudbirin," kemudian kalian kabur. Yang bertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nabi dengan gagahnya berkata, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Aku adalah nabi yang tidak ada berdusta dan aku adalah cucu Abdul Muthalib. Bahkan Nabi semakin maju ke arah musuh. Kemudian Rasulullah SAW bisa menangani kekalahan tersebut dengan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya lal ansar, ya lal muhajirin, ya ashabul syajar," wahai orang-orang yang pernah membaiat di bawah pohon ridwan, wahai kaum ansar. Rasulullah ingatkan mereka, akhirnya mereka menang. Tapi intinya, siapa bermaksiat, Allah tidak akan menolong orang bermaksiat. Saya bacakan perkataan indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang melawan Persia, di mana jumlah Persia sangat banyak dan para sahabat butuh pemimpin yang hebat. Bahkan Umar ketika itu ingin berangkat sendiri. Umar ingin berangkat melawan Persia karena musuh sangat besar. Tapi para sahabat tidak menyetujui. Mereka mengatakan, "Engkau Umar, engkau adalah khalifah. Kalau terjadi sesuatu pada engkau, maka akan bahaya." Akhirnya Umar memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, sang mujabud dakwah, seorang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar kirim surat, kita bacakan. Agar tidak bermaksiat. Karena kalau maksiat kalah, kata Umar. Kata Umar, "Amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnad." Sungguhnya aku perintahkan engkau dan juga orang bersama pasukan yang bersamamu, wahai Sa'ad, "Bitaqwallah ala kulli hal," agar bertakwa kepada Allah dalam segala hal. "Fa inna taqwallahi afdalul uddah." Afdalul uddah, sungguhnya taqwallah adalah persiapan yang terbaik, lebih baik daripada senjata. Alal adu, persiapan yang terbaik untuk melawan musuh adalah takwa. "Wa aqwal makida fil harb," dan ini strategi yang terbaik dalam berperang, subhanallah. Takwa. "Wa amuruka wa man ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum." Kata Umar bin Khattab, "Dan aku merintahkan kepada engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga pasukanmu agar lebih waspada kepada maksiat daripada waspada kepada musuh." Subhanallah. Dia mengatakan, "Antakunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum." Hendaknya kalian harus lebih waspada. Jadi jangan sampai terjerumus, waspada kepada maksiat, jangan sampai terjerumus daripada waspada kepada musuh. Kemudian kata Umar, "Fa inna dhunubal jaisy akhwafu alaihim min aduwihim." Sungguhnya dosanya pasukan lebih berbahaya daripada musuh mereka. Lebih berbahaya bagi mereka daripada musuh mereka. "Wa inna ma yantasirul muslimuna bima'siyati aduwihim lillah." Orang-orang Islam itu menang karena musuh mereka bermaksiat kepada Allah. "Walau la dzalika lam takun lana bihim quwwah." Kalau bukan karena hal tersebut, karena maksiatnya musuh, kita menang. Kalau bukan karena hal itu, kita tidak bisa lawan mereka. Kalau kita kembali kepada sebab materi fisik, secara fisik kita tidak bakalan menang, kata Umar. Tapi kenapa jumlah mereka yang banyak, jumlah kita sedikit, kok kita bisa menang? Karena ini bermaksiat, kita tidak. Karena musuh bermaksiat, kita tidak. "Li'anna adadana laisa ka'adadim." Karena jumlah kita lebih jauh, lebih sedikit daripada jumlah mereka. "Wala uddatuna ka'uddatihim." Dan persiapan kita tidak seperti persiapan mereka. Terus Umar berkata di akhir, "Fa inistawaina fil maksiyah." Kalau kita ternyata sama-sama bermaksiat, mereka kufur, kita juga bermaksiat. "Kana lahumul fadlu alaina fil quwwah," maka mereka lebih kuat daripada kita karena jumlah mereka lebih banyak. "Wa illa lam nansur alaihim bi fadlina." Ketahuilah kita tidak menang karena jumlah kita. "Wa lam nablughum bi quwwatina." Kekuatan kita tidak akan bisa mengimbangi kekuatan mereka. Sini perkataan ini dari Umar. Umar mengatakan bahwasanya yang paling bahaya maksiat bagi pasukan. Lebih bahaya daripada musuh. Ya, karena kaum muslimin menang tidak pernah karena jumlah, tapi karena ketakwaan, karena musuh bermaksiat. Ternyata Umar bin Khattab juga mengirim surat juga kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dengan makna yang mirip. Ya. Dia mengatakan, "Salamun alaika fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu." Assalamualaikum wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Sungguhnya aku muji Allah kepadamu yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. "Amma ba'du. Faqad atani kitabuka wa fahimtu ma dzakarta fihi min al-ihlaki lahil musyrikin." Telah datang suratmu kepadaku dan aku paham tentang apa yang kau sebutkan, di mana Allah telah mengalahkan orang musyrikin. "Wa nasrihil mu'minin," dan Allah telah menolong kaum mu'minin. "Wa ma sana Allahu li auliyaihi wa ahli ta'atihi," dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada wali-walinya dan orang-orang taat kepadanya. "Fahmadullah ala sani'ihi ilaina," aku muji Allah atas anugerah yang Dia lakukan, yang Dia berikan kepada kita. "Wastatimmal wastat wasatamma Allahu dzalika bi syukrihi." wastaqimullaha dzalika bisyukrihi. Hendaknya kalian terus bersyukur kepada Allah agar Allah semakin menyempurnakan karunia-Nya. Tsumma lamu, ini berkata kata Umar. Tsumma lamu annakum lam tadhharu ala aduwikum biadad. Ketahuilah wahai Abu Ubaidah, kalian tidaklah menang mengalahkan musuh-musuh kalian karena jumlah kalian. Wala uddah, kalian juga tidak menang karena jagonya, karena kuatnya persiapan kalian. Wala haul wala quwwah, dan kalian juga tidak menang, bukan kalian menang bukan karena daya dan upaya kalian. Walakinnahu bi'aunillah, tapi kalian menang karena pertolongan Allah. Wa nasrihi, dan karena dan bantuan Allah. Wa minnahi wa mannihi wa fadlihi, dan karena karunia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini perkara yang penting, bahwasanya kemenangan itu ya syaratnya tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiat maka kemenangan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah berikan pertolongan, kita menolong Allah. In tansurullah yansurkum, kata Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Allah tolong kalian. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Menolong Allah maksudnya menolong syariatnya, menolong agamanya, menolong nabinya, menolong Allah. Hanya saja Allah sandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan kepada agama Allah. Kamu menolong agama Allah seperti menolong Allah. Ini sama seperti firman Allah, in tuqridullaha qardan hasanan. Jika kalian beri pinjaman yang baik kepada Allah. Maksudnya orang miskin. Tapi Allah ingin menghibur orang miskin, sampai Allah mengatakan jika ada orang memberi sedekah kepada orang miskin seperti memberi sedekah kepada Allah, tidak butuh sedekah, Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan kekayaan. Tapi Allah menisbahkan kepada dirinya Allah sebagai bentuk pemuliaan. Ya, jika kalian menolong Allah, kalian menolong, maksudnya kalian menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menolong hadis-hadis Nabi, menolong Al-Quran jika dihina, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan menolong kalian. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwasanya kita tidak bakalan ditolong kecuali kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban, mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, kalau perlu kita mengorbankan nyawa kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jazaa' min jinsil amal, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi masalah sudahkah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mencapakan agama Allah Subhanahu wa taala? Betapa orang ingin mencari kejayaan dengan membuang syariat Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Caranya beriman bertakwa. Bahkan jangankan kaum muslimin, orang-orang ahlul kitab, walau anna ahlal kitabi amanna wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai'il ard. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqi wa min tahti arjulihim. Kata Allah, seandainya ahlul kitab itu mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang turun kepada mereka, mereka jalankan dengan benar, maka Allah akan, mereka akan makan dari arah atas rezeki, dari arah bawah Allah kasih rezeki. Ya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus tolong syariat Allah, tolong Al-Quran. Tolong Al-Quran, tolong sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zaman sekarang orang mencari pertolongan justru dengan mencampakkan Al-Quran. Mereka merasa kalau menjalankan syariat Allah akan hina, akan terbelakang, akan dikuasai musuh, akan dijajah kalau menjalankan Al-Quran. Ini yang kenyataan, terjadinya yang pahit. Kalau ada yang menyerukan syariat Allah, maka dihina, olok-olokan, dituduh yang tidak-tidak. Sampai orang malu kalau ingin menyuarakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Lihat orang, kalau ada orang menerapkan syariat Allah, yang potong tangan, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dirajam misalnya. Ya. Siapa yang buat kerusakan di suatu negara bisa dibunuh. Orang akan takut. Siapa yang bunuh akan dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun. Praktek qisas ada kehidupan. Siapa yang bunuh dibunuh. Namun ketika tidak diterapkan, orang bunuh seenaknya karena dia tahu juga akan selamat. Dia bunuh 10 orang dengan pembunuhan dia tinggal di penjara. Di penjara jamu kalau dia punya duit banyak makan enak. Justru kalau ada yang bicara syariat, dicampakkan Al-Quran. Mencari kejayaan dengan mencampakkan Al-Quran. Saya bicara kalau orang Islam. Kalau non-Muslim, urusan mereka. Orang Islam yang ingin mendapatkan pertolongan dengan mencampakkan Al-Quran. Dengan memusuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Dengan mengejek, menyindir orang-orang yang berusaha menjalankan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bagaimana mereka mau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat orang yang ingin cari rezeki dengan misalnya menghalalkan khamar, bahkan mungkin punya investasi di pabrik khamar. Lihat apa yang terjadi, dapat uang mungkin, laku. Tapi lihat pemuda-pemuda rusak, suami teler, zina, barbar, mencari rezeki dengan khamar. Orang mencari rezeki dengan rokok, ya rokok mungkin memasukkan banyak dengan buka rokok, orang banyak beli, pemasukan, visa lah apalah. Tapi lihat biaya yang dikeluarkan untuk gara-gara rokok, orang penyakit paru-paru banyak, meninggal banyak, jantung macam-macam akibat maksiat. Ya. Lihatlah sebagian negara yang sekuler, sebebas-bebasnya, memang dapat duit, mungkin wisata datang, wisatawan, turis datang. Tapi lihat generasi kedepannya rusak, anak rusak, pemuda tidak ada yang beres, kerjanya mabuk, kerjanya narkoba, biaya untuk ngurusin mereka banyak. Kerusakan akibat mereka banyak. Kalau mereka jadi penguasa, koruptor, rusak. Ingin mencari kejayaan dengan mencampakkan Al-Quran, gimana caranya? Oleh karenanya, intansurullah yansurkum. Kalau kalian ditolong, maka tolonglah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Intansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Baik. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang hatilah subhanahu wa ta'ala, mungkin sudah terbetik dalam benak kita, ya kenapa pertolongan terlambat datang. Kenapa pertolongan terlambat? Itu banyak sebab pertolongan terlambat datang. Ya mungkin kalau saya tulis, kenapa pertolongan banyak terlambat datang. Banyak hal. Kalau Allah menyebutkan banyak hal, di antara sebab kenapa pertolongan banyak terlambat datang. Ya. Bisa jadi karena iman kurang sempurna. Ya. Kita bicara skala negara dan skala pribadi. Ya. Ini negeri dan person. Mungkin kita bicara skala negeri, tapi kita bicara diri kita sendiri. Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa Allah tidak menolong saya? Mungkin saya bermasalah. Mungkin saya masih bermaksiat, mungkin saya tidak sempurna. Ya. Atau bisa jadi Allah menunda pertolongan. Karena apa? Karena untuk menguji. Sehingga menambah iman. Bisa. Jadi ketika pertolongan belum datang, maka seorang berusaha. Lihat bagaimana Rasulullah SAW akhirnya menguasai kota Mekah setelah berapa tahun? Setelah 13 tambah 8. Setelah 21 tahun. Situlah puncak-puncak keimanan sahabat luar biasa. Setelah mereka melewati perjuangan yang banyak. Rintangan, hambatan. Ya. Tapi nanti ujungnya, wal akibatu lil muttaqin. Bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang yang bertakwa. Jadi untuk menguji sehingga menambah iman, itu diantaranya, ya. Agar terlihat diantaranya faedah yang ketiga, kenapa ditunda pertolongan, agar jelas mana yang imannya benar dan mana yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitnah ujian, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka berkata kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Agar Allah mengetahui mana yang imannya jujur, walaya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah tahu mana yang imannya tidak jujur, ya. Terkadang Allah menunda pertolongan. Ditunda agar kaum muslimin mengerahkan seluruh kekuatannya dan tetap kalah, kecuali setelah mereka ditolong Allah. Buat apa demikian? Agar mereka tahu bahwasanya pertolongan itu bukan karena kekuatan, tapi karena Allah. Lihatlah perang Hunain. Sudah dengan kekuatan yang banyak, ternyata kalah di awal. Supaya mereka sadar bahwasanya kemenangan bukan dari kekuatan mereka. Jadi Allah tunda, berperang, kalah dan kalah. Ketika mereka sudah habis seluruh kekuatannya, tiba-tiba Allah tolong. Agar mereka tahu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Agar mereka sadar, ya. Kemenangan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara terkadang ditunda kemenangan agar umat semakin dekat dengan Allah. Kalau mereka menang terus, mereka mungkin lupa, tapi mereka diuji sehingga mereka tunduk, semakin beribadah kepada Allah, semakin suci, semakin dekat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mereka semakin tulus dalam berjuang agar menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara hikmah-hikmah yang disebut oleh para ulama kenapa pertolongan terlambat datang. Ini kita bicara skala negara ataupun negara skala person masing-masing kita, ya. Sekarang kita tidak berhasil kecuali di akhir titik penghabisan. Setelah kita kerahkan semuanya, kita tidak berhasil. Kita angkat tangan, kita berhasil. Ya, kita sadar bahwasanya ternyata kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan dari Allah bukan dari kekuatan otak kita, bukan kecerdasan kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terakhir kita akan bahas adalah tentang faedah beriman tentang nama Allah, ya. Faedah mengimani nama Allah An-Nasir. Di antaranya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak putus asa. Allah pasti menolong. Yang jelas kita bertakwa. Tapi kita harus bertakwa. Agar tetap husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Meskipun harus gugur. Jadi terkadang Allah mungkin mengalahkan sebagian wali-walinya setelah mereka berjuang, karena Allah ingin mereka dapat pahala mati syahid. Oleh karenanya ketika Haram bin Milhan, sahabat, ketika Rasulullah SAW utus dia bersama para qurra, para ahli baca Quran, untuk mengajari sekelompok orang yang ingin minta diajari, Rasulullah pilih murid-murid terbaik untuk mengajari Al-Quran. Tengah jalan ternyata mereka dikhianati. Tiba-tiba Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ditikam dari belakang. Kemudian pisau pun tembus di dadanya. Dia pegang dadanya, ada pisau tembus atau senjata pedang tembus dengan penuh darah. Dan dia mengatakan apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Aku menang, aku berhasil. Demi Allah, kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Dia merasa syahid, itulah yang dia cari. Ya. Ya. Kullu yusibana illa ihdal husnayain. Katakanlah kita tidak akan ditimpa kecuali dengan salah satu dari dua kebaikan. Kalau enggak menang, mati syahid. Kata Umar, alaysa qatlana fil jannah wa qatlana fil nar. Bukan kalau kita meninggal masuk surga, mereka masuk neraka. Jadi terkadang kemenangan itu kemenangan maknawi. Bukan harus menang. Terkadang meninggal seorang dengan ikhlas, dengan itulah kemenangan baginya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ashabul Ukhdud yang dibakar oleh raja yang zalim, dibakar, disebutkan ribuan kaum mukminat. Allah mengatakan setelah itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang yang beriman, sabar, yang disiksa, kaum mukminat, mereka dapat surga. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Jadi terkadang kemenangan itu memang ya tidak harus menang secara fisik. Terkadang menang dalam mental, berani gugur di medan pertempuran, itulah kemenangan jika Allah berkehendak. Kemudian dengan mengimani Allah Maha Penolong, ya, bahwasanya ya, kita tidak usah takut. Kita yang peroleh ihda kun la yusibana illa ihdal husnayain. Ihda al husnayain tadi saya sudah sebutkan. Salah satu dari dua kebaikan. Menang secara fisik atau menang maknawi. Secara maknawi yaitu syahid. Sudah, enggak usah takut. Jalani saja. Apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Kita enggak tahu kok. Allah tolong kita, Allah tahu kapan waktu ditolong, kapan dibiak. Kapan ditolong dengan cara Allah, apakah dengan menang, apa dengan mati syahid, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tahu Allah Maha Penolong. Yang terakhir tentunya yang sangat penting, yaitu kita berusaha ikhtiar. Ikhtiar menolong agama Allah agar kita ditolong cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat dengan cara pertolongan Allah, ya. Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabar sampai 13 tahun sama 8 tahun, 21 tahun, baru kemudian Nabi SAW bisa kembali menaklukkan kota yang pernah mengusirnya. Satu lagi mungkin disebutkan, ya, kita tambahkan, jangan pernah menzalimi orang. Kata dalam hadis, karena doa orang dizalimi pasti dikabulkan. Kata Allah, la ansurannaka walau ba'dal hin. Aku akan menolong engkau, wahai orang yang terzalimi, meskipun tidak saat ini. Cepat atau lambat, aku akan menolongmu. Maka hati-hati, kita zalimi orang, mungkin 10 tahun yang lalu berdoa, kita baru kena batunya 10 tahun kemudian. Allah tidak langsung balas terkadang. Terkadang langsung balas, terkadang tidak. Maka jangan kita menzalimi orang karena dia ditolong oleh Allah. Orang terzalimi ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, ikhwan, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang makna an-nasir, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kurang bisa, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.